بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما dikatakan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, al-mawdu' ta'rifnya al-hadithul makdhub 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadith mawdu' adalah hadith yang didustakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas itu, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya bagaimanapun hadith mawdu' ini bukan hadith Nabi. Kemudian hukumnya dikatakan oleh Syekh Utsaimin, wa huwa al-mardud wa la yajuzu dzikruhu illa maqrunan bi bayani wad'ihi lit-tahdzir minhu li qawli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man haddatha anni bi haditsin yara annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibain. Hadis mawdu' tidak dapat diterima, bahkan bukan hanya tidak dapat terima, tidak boleh disampaikan kecuali disertai penjelasan bahwa hadis tersebut adalah hadis maudhu atau palsu. Hal ini dilakukan dalam rangka memperingatkan manusia akan kepalsuan hadis tersebut. Berarti asalnya kita tidak layak untuk berhujjah dengan hadis palsu. Dan kalaupun misalnya ada kebenaran dalam lafal hadis palsu maknanya, maka tetap itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan kebenaran, ya. Sehingga bisa jadi sebuah hadis palsu itu ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih. Bisa jadi. Tetapi ala kulli hal, kita dilayakkan bagi kita untuk memperingatkan manusia akan kepalsuan hadis. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haddatha anni bi haditsin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain. Barang siapa menyampaikan hadis dariku yang dia ketahui bahwa hadis itu dusta, maka dia termasuk orang-orang yang berbuat dusta. Begini, kalau misalnya kita lihat hadis ini, ya. Barang siapa yang dia menyampaikan hadis, menyampaikan saja, dia tidak membuat hadis tersebut, bukan dia pelakunya, melainkan dia yang menyampaikan saja. Man haddatha anni bihaditsin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain. Kalau dia menyampaikan hadis tentangku, nah dia tahu bahwasanya hadis tersebut bohong, dusta, bukan hadisku, tapi dia sampaikan begitu saja tanpa adanya klarifikasi, fa huwa ahadul kadhibain, maka dia termasuk bahwa ahadul kadhibin, maka dia termasuk orang-orang yang berdusta. Dia tidak remeh maksudnya. Dan kemudian bukankah kita tahu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, dan ini termasuk sengaja, kalau misalnya tahu ini hadis palsu, disebarin begitu saja namun tanpa klarifikasi, tanpa memperingatkan umat akan keburukannya, maka dia sama dengan berdusta atas nama Rasul, dan ditakutkan nanti di akhirat, apa di akhirat ditakutkan, ditakutkan di akhirat dia akan dimasukkan ke neraka. Alhamdulillah. Kemudian kita menuju ke pembahasan yu'raful wad' ma'rifatul wad' wa yu'raful wad'u bi umurin minha. Dan mengetahui kepalsuan suatu hadis, ya, kepalsuan suatu hadis dapat diketahui dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, iqrarul wadhi'i bihi. Iqrarul wadhi'i bihi. Pengakuan dari sang pemalsu hadis itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang yang memalsukan hadis, kemudian dia mengikrarkan dan mengakui, saya telah saya telah memasukkan hadis, maka telah diketahui di sini bahwasanya hadis tersebut palsu, ya. Kemudian yang kedua, mukhalafatul hadisi lil aqli. Hadis tersebut bertentangan dengan akal yang salim. Misal, contoh, an yatadhammana jam'an bainan naqidaini. Misalnya, hadis tersebut jika mengumpulkan dua hal yang saling bertolak belakang, saling melawan, padahal masih dalam satu hadis. Au isbatu wujudin mustahilin. Atau isbata wujudin mustahilin. Itu menetapkan keberadaan sesuatu yang mustahil terjadi. Gak bakal terjadi hal seperti itu. Au nafya wujudi wajibin wa nahwahu. Atau menafikan keberadaan sesuatu yang mesti ada. Jadi ada tiga di sini kemungkinan. Misal, sesuatu yang bertentangan dengan akal dari hadis yang palsu. Ada dalam hadis palsu itu dua hal yang bertentangan. Dua hal yang bertentangan dalam hadis palsu itu. Atau bisa juga menetapkan keberadaan sesuatu yang mustahil terjadi. Jadi, sesuatu itu mustahil, tapi malah ditetapkan dalam hadis Nabi. Atau sesuatu itu mungkin, tapi malah dinafikan dalam hadis Nabi. Yaitu ini berarti hadis Nabi yang ini terindikasikan hadis tersebut hadis palsu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga dari cara mengetahui kepalsuan suatu hadis. Mukhalafatuhu lil ma'lumi bidarurati minad-din. Bertentangan dengan perkara-perkara agama yang fundamental dan telah diketahui bersama. Misal, contoh. An yatadhammana isqata ruknin min arkanis shalah. Misal, kandungan hadis tersebut menggugurkan salah satu rukun salat. Seperti tidak bertakbiratul ihram. Gimana? Tidak mungkin. Kemudian, au tahlilir riba wa nahwihi. Atau wa nahwahu. Au tahlila riba wa nahwahu. Nah, bisa juga menghalalkan riba dan sejenisnya dari kefahishan, menghalalkan zina dan semacamnya. Au tahdida waqti qiyam sa'ah. Menentukan waktu hari kiamat, tidak mungkin, tidak ada hadis yang sahih tentang. Au jawaza irsali nabiyyin ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nahwa dzalik. Atau juga memungkinkan, yaitu membolehkan mengatakan ada, ya, pengutusan Nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Jadi hal-hal yang memang bertentangan dengan perkara agama secara darurat fundamental. Sehingga tidak mungkin ini menjadi hadis Nabi karena bertabrakan secara fundamental. Wal ahadithul maudu'ah kathirah minha. Nah, beberapa hadis palsu itu banyak jumlahnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ya. Hadis fi ziyarati qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk hadis yang palsu. Jadi enggak usah dipercaya jika ada hadis tentang kubur ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga misalnya hadis tentang maulid Nabi itu juga palsu semua. Kedua, ahadithu fi fada'ili syahri rajabin wa maziyyati sholati fi. Hadis-hadis tentang keutamaan bulan Sya'ban dan keistimewaan sholat pada bulan Sya'ban. Itu juga termasuk palsu. Kemudian, ahadithu fi hayatil khadri khidr. Sahib Musa alaihi sholatu wassalam. Wa annahu ja'a ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hadara dafnahu. Hadis-hadis tentang hidupnya Khidir, sahabatnya Nabi Musa alaihi salam, dan bahwasanya Nabi Khidir itu datang kepada Nabi serta menghadiri funeral beliau, pemakaman beliau. Ini merupakan hadis palsu juga. Kemudian yang keempat, ahaditsu fi abwabin mukhtalifah. Hadis-hadis tentang berbagai masalah yang beragam yang akan disebutkan di sini, di antaranya perkataan Ahibbul Arab li thalas, li'anni Arabi, wal Qur'anu Arabi, wal lisanu ahli al jannati Arabi. Cintailah orang Arab, ya, karena tiga perkara ini hadis palsu. Cintailah orang Arab karena tiga perkara kata mereka. Li'anni Arabi, karena aku adalah orang Arab. Rasulullah SAW adalah orang Arab. Wal Qur'anu Arabi, Qur'an itu juga berbahasa Arab. Walisanu ahli jannati Arabi, dan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Dan ternyata yang dahulu kita disebutkan seperti ini, yaitu bahwasanya bahasa penduduk ahli surga itu adalah bahasa Arab. Nah, ini berasal dari hadis palsu. Berasal dari hadis palsu. Kemudian juga ada perkataan ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku adalah rahmat. Nah, ini kalimat yang sebenarnya ya ini hadis palsu dan namun tidak 100% salah, melainkan ada juga hal yang perlu ditinjau lagi dari tafsiran-tafsiran, dari perincian-perincian bahwa saya memang sebagian perbedaan pendapat di kalangan umat Nabi Muhammad SAW itu bisa menjadi rahmat. Sahih. Ya. Kemudian dikatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok pagi. Nah, ini juga hadis palsu. Dikatakan juga hubbu dunya ra'su kulli khathiah. Mencintai dunia adalah pokok segala kesalahan. Juga hubbul watani min al iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ini juga masalah banyak sekali yang men-share ini hadis yang palsu ini. Hubbul watan min al iman. Cinta tanah air sebagian dari iman katanya. Berarti ini mengajak kepada nasionalisme, ya. Khairul asma'i ma humida wa 'ubida. Sebaik-baik nama adalah yang terpuji dan mengingatkan akan penghambaan diri kepada Allah. Tapi walaupun ini hadis palsu, namun maknanya sahih. Karena memang Allah Rasulullah Allah Subhanahu wa taala juga menyebut nama Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Maka dikatakan di sini maksudnya nama tersebut diiringi oleh kata 'abd, hamba seperti Abdullah dan Abdurrahman, penghambaan diri, ya. Dan mengingatkan akan penghambaan diri. Baik. Juga hadis palsu yang luar biasa di sini. Naha 'anil bai'i wa syartin. Oh, beliau melarang melakukan jual beli dan disertai satu syarat. Jadi gimana dong? Enggak boleh ada syaratnya beli. Hadis palsu. Yaumu shaumikum yaumu nahrikum. Hari berpuasa kalian adalah hari berkorbannya kalian. Justru ini malah bertentangan dengan sunnah. Pokoknya kita memang dilarang untuk apa? Kita dilarang untuk berpuasa pada hari raya. Maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini hari berkorban, bagaimana mungkin kita berpuasa? Kemudian beberapa kitab, ya, yang menjelaskan berbagai hadis maudhu'. Kita mau share ini. Wa qad alafa katsirun min ahli al-hadis fi bayan al-ahadis mawdu'ah difa'an 'an as-sunnah wa tahdhiran lil ummah. Para ulama ahli hadis telah menyusun kitab yang menjelaskan hadis-hadis palsu dalam rangka membela sunnah dan dalam rangka memperingatkan umat. Misalnya di antara kitab-kitab yang memang khusus untuk hadis-hadis maudhu', ada kitab-kitab yang memang khusus banget untuk buat hadis maudhu' saja. Di antaranya kitab Al-Maudhu'at Al-Kubra. Kitab Al-Maudhu'at Al-Kubra karya siapa? Karya Ibnu al-Jauzi, wafat pada tahun 597 Hijriah rahimahullah. Tetapi beliau belum menyempurnakan kitab Al-Maudhu'at Al-Kubra ini, ya, memasukkan dan kadang juga memasukkan hadis yang tidak termasuk sebagai hadis palsu ke dalam kitab tersebut. Padahal judulnya udah jelas tahdidnya al-maudu'at, hadis-hadis palsu, kan? Tapi sayangnya ada dua yang disayangkan di sini belum habis pengarangnya, dan juga di dalam kitab yang disebut maudu'at itu ternyata ada hadis-hadis yang bukan termasuk maudhu'. Tapi ini tentu ijtihad, ya. Kemudian kitab yang kedua, Al-Fawaid Al-Majmu'ah Fi Al-Ahadith Al-Mawdu'ah. Al-Fawaid Al-Majmu'ah Fi Al-Ahadith Al-Mawdu'ah. Karya Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wafat pada tahun 1250 Hijri. Di dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah Fi Al-Ahadith Al-Mawdu'ah, terdapat sikap juga tasahul. Sikap tasahul apa? Tasahul itu terlalu menggampangkan dalam memvonis palsu sebuah hadis yang sebenarnya pada dasarnya bukan hadis palsu. Ya, ini Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada juga kitab Tanzih Asy-Syari'ah. Tanzihu Asy-Syari'atil Marfu'ati ya, Anil Akhbar Asy-Syari'ah Al-Mawdu'ah. Karya Ibn al-Iraq. Wafat pada tahun 1963. Kitab ini termasuk kitab yang paling lengkap dalam menghimpun hadis palsu. Tapi insya Allah besok kita akan melanjutkan dengan pembahasan tentang para pemalsu hadis dan tokoh-tokoh. Insya Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين